Ladies and gentlemen, please welcome by 김필프로 Remix. Thank you. 一部分グリメイ Bye. dirimu rindukan. Ku ingin kau ada di sisiku. Kalau gelisah rasa hatiku, ku ingin bertemu denganmu. Oh, Yeah.